الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan ibrah dan mau'idhah kepada kaum mukminin pada kisah-kisah umat yang terdahulu. Di antara kisah-kisah itu yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Bacakan kepada mereka tentang berita orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, tetapi kemudian dia keluar, terkelupas dari ayat-ayat itu, dari kebenaran dan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Dia diikuti oleh syaitan, dan dengannya dia termasuk orang-orang yang tersesat. Kalau saja kami kehendaki, akan kami angkat dia, kami muliakan, tetapi dia lebih memilih untuk kekal di dunia yang fana ini. Maka permisalannya seperti anjing, yang kalau kamu bawa dia akan mengulur-ngulurkan lidahnya, kamu tinggalkan, tetap juga anjing itu akan mengulur-ngulurkan lidahnya. Ayat ini merupakan mau'idhah bagi mukminin bahwasanya keutamaan iman, keutamaan ilmu, keutamaan amalan saleh adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika Allah mempercayakan itu kepada seorang mukmin, sungguh kenikmatan besar yang wajib dia syukuri. Disebutkan oleh mufassirin bahwa yang dimaksud dalam ayat ini disebutkan adalah Balkham ibnu Balkhaya yang dulunya memiliki ilmu diberi oleh Allah, kemampuan untuk faham dan berilmu, memiliki, mendapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian, karena kecintaannya kepada dunia, lebih memilih harta benda dan gemerlapnya godaan syahwat duniawi, dia tinggalkan, dia menyelisih, dia menentang apa yang Allah ajarkan kepadanya. Fansalakha minha, keluar dia dari kebaikan yang Allah berikan padanya. Syaitan mengikuti dia, dan demikianlah setiap orang yang menyimpang, setiap seorang hamba yang menyalahi syariat Allah, meninggalkan ajaran Rasulnya, maka dengan itu dia telah mengikuti syaitan, dia telah tunduk kepada bisikan dan ajarannya, dan dengan itu kana minal ghawin, dia termasuk orang-orang yang tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja Allah kehendaki, kata Allah, akan kami angkat dengan ilmu itu, akan kami muliakan hamba itu dengan ilmu, iman dan amal saleh di dunia ini. Taufik Hanya Allah yang menentukan kepada hamba yang ia kehendaki. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inna allaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Dunia Allah berikan kepada yang Allah cintai dan juga yang tidak Allah cintai. Maka dunia tidak menjadi pertanda, tidak menjadi bukti cintanya Allah kepada hambanya. Bahkan orang kafir pun terkadang mendapati dunia yang berlimpah luah. Wala yu'tiddin illa man yuhib. Kata Ibn Mas'ud, tetapi agama, istiqamah, syariat ini dan sunnah Rasulnya tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Fahmadullah alal afiyah, bersyukurlah kepada Allah atas afiyah. Jika dirimu menyadari bahwa kenikmatan itu Allah berikan padamu, al-iqbal alal ilm, ketika kamu punya semangat, kepedulian dan perhatian untuk ilmu, belajar, membaca, menghafal, mengamalkannya, maka itu tanda taufik. Allah inginkan kebaikan bagimu. Bersyukurlah kepada Allah karenanya. Dengannya Allah muliakan orang-orang yang Allah kehendaki. Dalam Quran di dua ayat Allah sebutkan, narfa'u darajatim man nasya. Kami Allah mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kata Imam Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam rahimahullah, juga Imam Malik ibn Anas, ya'ni bil ilm, yaitu dengan ilmu, dengannya Allah angkat derajat orang yang Allah kehendaki. Demikian hendaknya setiap mukmin mengambil ibrah dari ayat ini, bahwa mengikuti hawa nafsu, mentaati seruan dan godaan syaitan hanya akan menghinakan dirimu, hanya akan menyeret kamu kepada ghiwayah, kesesatan, dan karenanya akan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama sebutkan, lau anna ahlal ilmi sonuhu sonahum, kalau saja orang yang berilmu menjaga ilmu itu dari syahwat-syahwat dunia, dari ambisi-ambisi duniawi pribadi, kalau dia jaga, pasti ilmu itu pula akan menjaga dia, akan mengangkat dan memuliakan derajatnya. Walakin dannasu muhayyahu bil atma'i hatta tajahhama. Tetapi banyak dari mereka menodai ilmu itu dengan ketamakannya terhadap dunia, ambisi dan kerakusannya terhadap syahwatnya, maka dia pun terhina dan rusak, keluar dari istiqamah dan taufik yang Allah berikan kepada hambanya. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa al-yaum di dunia amalun wala hisab, ladang untuk kita beramal tidak ada hisab. Hisab belum ada, lakukan sekehendakmu. Mana yang bermanfaat bagimu, mana yang kamu tahu itu berguna bagimu. Wa ghadan hisabun wala amal, tapi esok di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan untuk beramal saleh. Rasulullah SAW ingatkan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, antusiaslah kepada setiap yang bermanfaat bagimu. Jika kamu tahu sesuatu itu berguna, ada manfaat bagimu dalam duniamu ataupun akhiratmu, fahris alaih, maka bersemangatlah, luangkan segala tenagamu, korbankan waktu dan tenagamu, bahkan hartamu untuk meraih dan mendapatinya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Selain seorang hamba mengeluarkan tenaga dan kemampuannya, hendaklah dia selalu meminta bantuan pertolongan kepada Allah. Isti'ana billah merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udhu bika min syarri masta'adaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.